Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, opsi menaikkan harga bensin premium akan lebih baik dibandingkan dengan opsi pembatasan konsumsi premium dan konversi BBM ke BBG. Mengingat minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung akan membuat opsi pembatasan dan konversi BBM akan mengalami kendala pada saat pelaksanaannya di bulan April mendatang. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, belum lama ini beberapa pakar menyarankan agar pemerintah menunda realisasi program pembatasan konsumsi bensin premium dan konversi BBM ke BBG hingga beberapa bulan ke depan. Apa pendapat Bapak? Ya kalau saya, kalau hanya penundaan kemudian kebijakannya masih sama, hanya penundaan, menurut saya nggak sama aja bohong. 2-3 bulan itu nggak banyak dampaknya pada skala nasional gitu. Kalau menurut saya diubah aja paling gampang, naikin aja 1.000-2.000 perak dengan sosialisasi, orang harus paham. Itu bisa dilakukan kok. Pong sepeda motor sekarang juga rata-rata sudah pakai Pertamax. Lantas, kalau memang itu opsi yang akan dilakukan pemerintah, apa pendapat Bapak? Nah, ya mudah-mudahan ada masukan yang agak cerdas dan diputuskan agak lebih cerdas dikit lah gitu. Misalnya, flypass jalan raya, jalan non-tol yang di atas di Antasari, di Pangeran Antasari itu, di Kemang. Itu kan harusnya 20 tahun yang lalu dibangun gitu. Karena kalau orang bangun jalan di atas jalan raya yang sekarang kan nggak perlu pembebasan lahan. Yang ini telat semua. Kalau mau itulah yang dikejar, itu namanya infrastruktur gitu. Nah, menurut Bapak, mengapa pemerintah seolah tidak berani secara langsung menjalankan opsi menaikkan harga? Ya bego aja pejabatnya. Nanti takut nggak kepilih kan tahun 2014 itu. Pejabat kita ini kan cuma soal tahu terus ngitung, wah nanti orang marah apa segala macam. Gak ada BBM naik itu marah itu karena ada proses adjustment, ada proses penyesuaian publik ngomel gitu. Dan memang orang marah itu biasanya ada proses penyesuaian. Dulu kalau kenapa BBM naik itu orang marah, karena kalau dibilang 10.000 biasanya dapat satu piring penuh, tiba-tiba sekarang dapat separuh, marahlah orang, kan gitu. Tingkatnya dari marah, nggak ada kemudian marah seluruh pom bensin dibakari gitu, nggak. Ya beberapa marah, lama-lama kalau udah marahnya hilang, dia jadi kesel aja gitu kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.